إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ثم ما بعد masih kita teruskan pelajaran Tribun Nabawi yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullah alaih, sampai pembahasan likulli da'in dawa'un fa idza usiba dawa'ud da' bari'a bi idznillah azza wa jal. Likulli al-kul min alfadhil umum. Al-kul di sini termasuk lafaz yang sifatnya umum. Setiap penyakit, segala penyakit, apapun penyakitnya yang ada di muka bumi, pasti ada obatnya, pasti ada penawarnya, pasti ada solusinya. Karena al-kul di sini, al-kul, Rasulullah SAW menggunakan kalimat al-kul di sini. Sehingga pembahasan kemarin Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, memberikan dua kemungkinan makna. Al-kul di sini maknanya umum. Ala umumi hatta yatanawal adwiya al-qatilah. Walaupun adwiya penyakit adwa, yatanawal adwa al-qatilah, penyakit-penyakit yang bisa membunuh. Al-adwa allati la yumkin litabibin an yubri'aha. Penyakit-penyakit yang mana tidak mungkin lagi seorang tabib untuk menyembuhkannya. Itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Mungkin menurut versi tabib fulan, wah itu susah. Menurut versi tabib yang lainnya, wah itu harus demikian, demikian. Versi yang lainnya harus seperti ini, seperti ini. Versi yang lainnya, wah itu gak ada obatnya. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, likulli da'in dawa'un. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Nah, sehingga maknanya umum. Wa hadha ahsanul mahmalain fil hadis. Dan ini makna yang paling bagus kata Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam memahami hadis ini. Kemungkinan kedua, kita teruskan. Makna yang kedua dari hadis, karena Ibnu Qayyim rahimahullah menjabarkan, menerangkan tentang masalah likulli da'in dawa. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Makna yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ayyakuna minal 'am al-murad bihil khas. Al-kul di sini, likulli da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya. Ini maknanya umum, tetapi yang dimaksud adalah khusus. Nanti akan dijabarkan maksudnya apa. La siyama wad-dakhil fil lafz ad'af ad'af al-kharij minhu, apalagi di dalam lafaz al-kul di sini masuk di dalamnya berlipat-lipat sesuatu yang mungkin ya dari luar, unsur dari luar. Wa hadha yustamal fi kulli lisan, dan ini pada setiap bahasa bisa digunakan. Baik bahasa Arab atau bahasa-bahasa yang lain memang sering digunakan. Maknanya umum tapi maksudnya khusus. Ya, disebutkan fulan tapi maksudnya anu. Wa yakunu al-murad anna Allah lam yadha da'an yaqbal dawa' illa wada'a lahu dawa'. Sehingga yang dimaukan maksudnya, muradu, maknanya, maksudnya, annallaha lam yada' da'an, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah meletakkan satu penyakit, yakbalu dawa' yang bisa diterima oleh obat, ya, illa wada' lahu dawa', kecuali Allah subhanahu wa ta'ala pasti sudah memberikan penawarnya. Fala yadkhul fi hadzal adwa allati la taqbalu ad-dawa, sehingga tidak termasuk penyakit-penyakit yang sifatnya umum yang enggak cocok dengan obatnya. Ya. Nah, nanti akan dicontohkan. Wa hadza qawli ta'ala fi rih allati sallataha 'ala qaumi 'adin, dan ini sama seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang angin, yang mana angin tersebut bisa menghancurkan kaum 'ad. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha, dengan angin tersebut bisa menghancurkan, memporak-porandakan kulla syai'in. Di sini kul dengan lafad kul, segala sesuatu, apa saja. Perhatikan lafadnya kul di sini dengan kalimat kul. Kulla mudhaf syai'in mudhafun ilaihi nakirah, maknanya umum. Tetapi nanti Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bi amri rabbi ay kulla syai'in yaqbalu tadbir, tadmir, segala sesuatu yang bisa dihancurkan. Artinya yang enggak bisa dihancur ya tidak akan hancur. Paham enggak? Angin nih. Angin ya kadang bisa menghancurkan sesuatu yang bisa terbawa, dan angin, angin apa? Tornado. Ya, apakah semua yang dilewati oleh angin tornado itu hancur? Hah? Semua di alam dunia ini? Tidak. Walaupun dengan lafadznya kul di situ. Ya, paham gak? Ini harus paham nih. Makna yang kedua. Jadi Ibnu Qayyim rahimahullah masih membahas hadis likulli da'in dawa. Ini maksudnya apa? Apakah maksudnya umum atau umum tetapi yang dimaukan adalah khusus? Paham enggak? Paham enggak? Enggak paham ya? Ini ilmunya tinggi maksudnya. Tapi kita baca aja, nanti kita kasih contoh-contoh yang lainnya. Nah, seperti angin, di sini Ibnu Qayyim rahimahullah mencontohkan angin yang bisa menghancurkan kaum 'ad. Pertanyaannya di sini, atau keterangannya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan ai kullu syai'in yaqbalu tadmir, ya, segala sesuatu yang bisa dihancurkan oleh angin. Lah yang tidak bisa dihancurkan ya tidak akan hancur walaupun lafadznya umum. Paham enggak? Hah? Sedikit nyambung. Apa? Nyambung. Sinyalnya baru nyambung. Ini penting masalahnya. Tapi pada contohkan seperti inna fi habbatis sauda syifaun min kulli da. Sesungguhnya pada habbatus sauda obat segala penyakit. Nanti akan dicontohkan, akan dibahas juga oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Ya, pada habbatus sauda ada obat segala penyakit. Sama di situ dengan lafaz apa? Dengan lafaz apa? Kul. Kul maknanya umum. Tetapi yang dimaukan adalah khusus. Apa? Sekarang pertanyaannya, apakah semua penyakit bisa disembuhkan dengan habbatus sauda? Tidak. Bukan artinya dia tidak beriman dengan hadis. Ini makna yang kedua nih. Lafadznya umum, tetapi yang dimaukan adalah khusus. Setiap penyakit yang bisa diobati oleh habbatus sauda yaqbal, ya. Nah, akan dijelaskan, ya, oleh Ibnu Qayyim rahimahullah nanti pada pembahasan, ya, inna fi habbatus sauda syifa min kulli da. Walaupun lafadznya umum, ya, sesungguhnya pada habbatus sauda nam terdapat obat kul kan di sini segala penyakit. Maksudnya apa? Segala penyakit yang bisa disembuhkan oleh habbatus sauda. Yang enggak bisa disembuhkan oleh habbatus sauda ya enggak akan bisa. Ini bukan artinya dia tidak beriman terhadap hadis, bukan. Karena Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan obat-obat yang lainnya, Al-Qur'an obat. Rasulullah SAW mengatakan tasaddaqu, Rasulullah SAW mengatakan apa? Da'u mardakum bis-shadaqat. Obatilah penyakit kalian dengan banyak sedekah. Ya sedekah juga obat. Apakah di alam dunia ini obatnya cuma habbatus sauda? Kan tidak. Juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nunazzilu minal qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Syifa. Al-Qur'an sebagai obat juga. Ya. Nah. Sehingga yang dibahas di sini adalah lafad kul. Ay kulla syain yakbalu tadmir. Segala sesuatu yang bisa dihancurkan oleh angin itu. Lah kalau gak bisa dihancurkan oleh angin, maka gak akan hancur. Paham? Hah? Paham gak? Ini masih bahas masalah tudammiru kulla syain dengan lafad kul. Makanya kan di sini Ibnu Qayyim rahimahullah merinci makna dari likulli da'in dawa ada dua makna. Paham gak? Kemarin sudah kita bahas makna yang pertama. Apa? Dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah makna yang pertama apa? Maknanya umum. Ya. Oleh karena itu ditutup oleh Ibnu Qayyim rahimahullah wa hadza ahsanul mahmalain fil hadis. Ini adalah dua kemungkinan yang paling baiknya, yang paling rajihnya, yang paling kuatnya adalah di pendapat pertama ini. Paham enggak? Karena masih membahas masalah likulli da'in dawa. Yang dipermasalahkan di sini adalah lafaz apa? Kul, setiap penyakit ada obatnya. Setiap penyakit ada obatnya. Ya, sama seperti di habbatus sauda. Ya. Nah, inna fi habbatus sauda syifaun min kulli da, obat segala kulli da, segala penyakit. Ya. Nah, sehingga al-kul di situ apakah maknanya seluruh penyakit bisa disembuhkan sama habbatus sauda, penyakit yang lain tidak? Ya tidak juga. Karena Rasulullah SAW menyebutkan hadis-hadis yang lain, obat-obat yang lain, penawar-penawar yang lain, solusi-solusi yang lain selain habbatus sauda. Ada bekam di situ, ada minum madu di situ. Ya enggak? Sehingga maknanya apa? Walaupun kalimatnya umum, tetapi yang dimaukan adalah khusus. Maksudnya apa? Segala penyakit yang bisa disembuhkan oleh habbatus sauda. Karena habbatus sauda sifatnya apa? Panas. Kemarin disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah itu apa? Yang namanya penyakit bisa disembuhkan dengan apa? Lawannya, kebalikannya, pasangannya. Dingin pasangannya apa? Panas. Panas pasangannya apa? Dingin. Maksudnya apa? Misalkan ini malam-malam nih, musim hujan. Dingin enggak? Dingin. Yang cocok minum apa? Minum yang hangat apa minum es? Hah? Minum hangat. Yang hangat-hangat, jahe, madu, bersoda. Ya kalau dingin, dia di puncak misalnya, di gunung dingin, musim hujan, minum es. Masya Allah ini orang kuat banget. Ya sehari kuat, dua hari kuat, tiga hari ambruk, bakal sakit. Makanya kalau di gunung biasanya yang mereka makanan atau minuman mencari apa? Secara naluri manusia, orang-orang gunung biasanya apa? Cari makanan yang hangat-hangat. Ya, jadi seperti itu. Kembali lagi masalah habbatus sauda. Ya, adalah penyakit yang bisa disembuhkan. Ya, dengan apa? Dengan habbatus sauda. Ya, yang itu adalah sifatnya apa? Sifat dari penyakitnya apa? Dingin. Penyakit-penyakit yang sifatnya dingin. Adapun sifatnya panas, maka dengan herbal yang lainnya atau solusi yang lainnya. Karena Rasulullah SAW juga mengatakan asy-syifa'u fi thalatha. Inti dari pengobatan juga ada tiga. Apakah sebatas tiga saja? Ya enggak juga. Karena ada lagi habbatus sauda, ada zaitun, ada yang lainnya. Kan gitu. Tapi kan inti. Intinya. Yang ini harus difahami. Harus difahami. Ya, yang ingin dibahas oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, kalimatnya umum, urida bihil khusus, tetapi yang dimaukan adalah khusus. Walaupun segala sesuatu, ya tadi seperti angin, apakah di alam dunia ini bisa dihancurkan semua oleh angin topan? Oleh angin apa namanya? Tornado? Semua alam dunia ini? Kan enggak juga. Yang bisa dihancurkan yang cocok, yang pas. Kekuatannya, dayanya, kan gitu. Yang rapuh, yang apa? Yang pas, yang mencocokinya. Sama, penyakit juga gitu, obat juga gitu, yang pas, yang cocok. Ai kullu syai'in yaqbalu tadmir. Segala sesuatu yang bisa dihancurkan. Yang gak bisa dihancurkan oleh angin, ya gak akan bisa. Paham ini? Mahfum? Bisa dipaham ya. Wa min sya'ni rih an tudammirahu. Di antara dari sifat rih ya, atau keadaan rih adalah bisa menghancurkan sesuatu yang layak untuk dihancurkan, yang pas. Ya, misalkan saung reot, ya udah gak ada kekuatan lagi, ya bisa hancur. Ya, kalau gunung bisa, ya bisa. Kalau memang bisa, ya bisa. Ya semuanya kan tentunya dengan izin Allah. Nah, wa nadhairuhu katsirah, dan hal yang seperti ini banyak contoh-contohnya. Mafhum ada? Bisa difahami sampai sini? Tadi kita contohkan masalah inna fi habbatis sauda shifaa'un min kulli daa'. Sungguhnya pada habbatus sauda obat dari segala penyakit. Segala penyakit yang pas, yang cocok untuk diobati oleh habbatus sauda. Sehingga jangan heran kadang-kadang pasien ketika minum habbatus sauda enggak sembuh. Kok enggak ada efeknya? Kalau pedagang bilangnya apa? Pedagang, ente kurang yakin. Ya bukan juga, mungkin dosisnya juga mungkin. Ya pedagang mah, ya pedagang pengen laku biasa. Ya bukan pengennya, bukan artinya nggak yakin. Yakin, dia yakin, ya. Tapi kadang dosisnya kurang, atau mungkin habbat sodanya campuran dengan apa? Dengan yang lainnya dioplos mungkin, bisa jadi. Sehingga khasiatnya kurang. Ya. Tapi itu di pembahasan al-habbatus sauda. Disinggung oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, mana tadi? Wa man ta'ammala khalqal addad di hadal alam, maka barang siapa yang memperhatikan penciptaan Allah di dalam menciptakan lawannya, kebalikannya, pasangannya di alam semesta ini, wa muqawwamata ba'dihi li ba'dhin, dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, dawa ba'dhiha bi ba'd, saling menolak satu dengan yang lainnya, saling menguatkan satu dengan yang lainnya, taslit ba'dhiha ala ba'd, saling menguasai satu dengan yang lainnya, tabayyana lahu kamal qudrat rabbi ta'ala, maka dia akan melihat jelas kekuasaan Allah maha sempurna di dalam penciptaan alam semesta ini. Seperti apa? Allah mengatakan apa? Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Ya. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan min anfusikum, dari diri kalian, azwaja, berpasang-pasangan, berlawanan. Ada laki, ada perempuan. Ada perempuan, ada laki. Ya, ini sudah kesempurnaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hikmatu wa itqanu ma sana'ah wa tafarudu birrububiyah wal wahdaniyah wal qahr. Dan dia akan melihat, memperhatikan hikmah Allah yang sangat besar, yang sangat luas. Wa itqanu ma sana'ahu, dan sempurnanya apa yang Allah ciptakan. Wa tafarruduhu birrububiyah, dan Maha Esa Allah subhanahu wa ta'ala di dalam rububiyah, pengaturan alam semesta, penciptaan alam semesta. Wal wahdaniyah, Maha Tunggal, Maha Esa. Ya, di dalam hal ini semua. Wal qahr, dan di dalam menundukkan seluruhnya. Wa anna kullama siwa falahu ma yudadihu wa yumani'uhu. Dan segala sesuatu selain Allah pasti ada lawannya, ada kebalikannya, ada pasangannya. Kama annahul ghaniyyu bidzati. Hal ini sebagaimana sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya secara zatnya, tidak butuh dengan makhluknya. Wa kullu ma siwah muhtajun bidzati. Dan selain daripada Allah, yang di alam semesta ini dari makhluk, sangat ketergantungan, membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna yang kedua dari apa? Dari likulli da'in dawa. Dan makna yang paling terbaik, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, adalah makna yang pertama yang sudah kita bahas kemarin, maknanya umum, ya, bukan am urida bihil khusus. Nah, sehingga dari sini akan terbuka kunci-kunci pengobatan, ya, akan terbuka wawasan di dalam terapi, di dalam mengobati. Nah, wallahu a'lam bissawab, wa ilahuna walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.